Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian, termasuk prinsip keimanan seorang muslim adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan ini bagian dari mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana telah kita pelajari, tauhid itu terbagi tiga: tauhid rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Maka mengimani nama-nama dan sifat Allah itu bagian dari tauhid, yaitu tauhidul asma wa sifat. Dan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah merupakan faktor terbesar meningkatnya keimanan kita kepada Allah, serta menjadi lurus dan benar keimanan kita kepada Allah apabila keimanan kita kepada nama-nama dan sifat-sifatnya itu benar. Dan kebenaran hanya satu, tidak berbilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, وَسَتَفْتَرِكُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبَئِنَ فِرْقَهَ كُلُّهَنْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَهَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi kebenaran hanya satu, tidak berbilang, yaitu yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, terutama dalam prinsip-prinsip keimanan, dan lebih utama lagi terkait dengan keimanan kepada Allah. Maka dalam perjalanan sejarah umat Islam kemudian bermunculan konsep-konsep keimanan khususnya terkait dengan nama-nama dan sifat Allah, terutama setelah masuknya filsafat Yunani. Setelah masuknya filsafat Yunani ke negeri-negeri Islam, maka mulailah bermunculan berbagai macam konsep baru dalam keimanan terhadap nama-nama dan sifat Allah. Oleh karena itu, perlu kita mengenal bagaimana kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam beriman terhadap nama-nama dan sifat Allah, supaya kita tidak terjerumus dalam kesesatan. Subhanallah jemaah sekalian, betapa dahsyatnya pemikiran-pemikiran baru, konsep-konsep baru yang bermunculan terkait dengan nama-nama dan sifat Allah, sehingga tidak sedikit orang yang berilmu sekalipun, dalam artian dia hafal Quran, dia hafal ayat, tapi dia tersesat dalam keimanan terhadap nama-nama dan sifat Allah. Sampai hari ini sebagian orang yang telah dikenal sebagai seorang ustadz besar, seorang da'i besar, kiai besar, tapi faktanya dia menyimpang dalam keimanan terhadap nama-nama dan sifat Allah. Oleh karena itu, dalam buku-buku akidah, para ulama membahas kaidah-kaidah yang harusnya kita jadikan pegangan, rambu-rambu keimanan terhadap nama-nama dan sifat Allah, agar kita tidak tersesat. Karena yang tersesat sudah banyak, bahkan orang yang berilmu, dalam artian dia hafal ayatnya, mengerti hadisnya, tapi pemahamannya tidak sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun karena banyak pengikutnya, orang itu pun dijadikan rujukan, sehingga makin banyak yang tersesat. Jadi disinilah pentingnya kita pelajari bagaimana seharusnya kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya telah kita bahas kaidah-kaidah tentang nama Allah. Sekarang kita akan lanjutkan kaidah-kaidah sifat Allah. Jadi mungkin ada yang belum mengikuti, bisa mendengarkan rekaman pelajaran sebelumnya, karena ini bersambung. Pertemuan sebelumnya telah kita bahas kaidah-kaidah, yaitu 4 kaidah untuk beriman kepada nama-nama Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita akan lanjutkan dengan kaidah-kaidah terkait dengan keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam mukaddimah kitab Lum'atul I'tiqad, beliau memberikan beberapa kaidah penting dari penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beberapa kaidah penting dari penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kaidah yang pertama, sifatullahi kulluha ulia, sifatu kamalin wa madhin, laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh. Sifat-sifat Allah semuanya adalah sifat-sifat yang maha mulia, yang maha tinggi. Sifat-sifat yang maha tinggi serta sempurna dan terpuji, tidak mengandung kekurangan dilihat dari sisi manapun. Inilah jemaah sekalian kaidah yang pertama. Semua sifat-sifat Allah adalah sifat yang sempurna, yang terpuji, yang maha tinggi, tidak mengandung kekurangan, tidak ada celah, tidak ada aib dilihat dari sisi manapun. Sempurna. Karena Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-60, walillahil mathalul a'la, dan hanya milik Allah sifat yang paling tinggi. Hanya milik Allah sifat yang paling tinggi. Dan kita semuanya tentu mengimani Allah adalah zat yang sempurna, maka semua sifat-sifatnya juga sempurna. Sempurna artinya apa? Tidak ada kekurangan sedikit pun dilihat dari sisi manapun. Contohnya, kata Syekh, sifat hidup bagi Allah. Maka sifat hidup Allah adalah sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Dia tidak butuh makan. Dia tidak butuh tidur. tidak perlu istirahat, dan tidak akan pernah mati. Begitu pula sifat ilmu Allah, sifat ilmu yang sempurna, yaitu ilmu Allah meliputi segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang samar dari ilmu Allah. Begitu pula sifat kudrah, kemampuan, kekuasaan. Allah maha mampu, maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Kalau Allah kehendaki, pasti terjadi. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak mungkin terjadi. Dan seterusnya, jemaah sekalian. Semua sifat-sifat Allah sempurna, tidak mengandung kekurangan sedikitpun. Oleh karena itu, apabila sebuah sifat merupakan sifat yang tidak sempurna, sifat yang kurang, maka pasti itu bukan sifat Allah. Seperti sifat mati, atau bodoh, atau lemah, atau tuli, atau bisu, dan seterusnya. Ini semua sifat-sifat yang tidak sempurna, yang kurang. Maka itu bukan sifat Allah Azza wa Jalla. Tetapi ada bentuk yang ketiga. Di satu sisi dia merupakan sifat yang sempurna, tapi di sisi lain adalah sifat kekurangan. Jadi sifat itu ada tiga macam. Yang pertama, sifat yang sempurna tidak mengandung kekurangan. Maka itulah sifat-sifat Allah. Itulah sifat-sifat Allah. Yang kedua, sifat yang kurang, sifat yang cacat, yang tidak sempurna, maka itu pasti bukan sifat Allah. Itu pasti bukan sifat Allah. Nah, sekarang yang ketiga, jemaah sekalian. Ada bentuk yang ketiga. Di satu sisi sempurna, tapi di sisi lain kurang. Di satu sisi sempurna, di sisi lain adalah sifat kekurangan. Contohnya apa? Sifat makar. Makar sifat Allah bukan? Jawabannya, betul itu sifat Allah, tapi ada keterangan. Ada keterangan. Karena sifat makar ini, kalau kita lihat di satu sisi, merupakan sifat yang sempurna. Tapi kalau kita pandang dari sisi yang lain, merupakan sifat yang kurang. Makanya, tidak disifatkan kepada Allah secara mutlak, melainkan harus disertai dengan keterangan. Harus ada taqyid atau keterangan bahwa Allah bersifat makar kepada orang yang pantas ditimpakan makar. Jadi enggak boleh kita mengatakan secara mutlak Allah bersifat makar. Enggak boleh sampai di situ. Harus lanjutkan kalimat kita. Allah bersifat makar kepada orang-orang kafir atau kepada para pembuat makar. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat ke-30. Wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Dan mereka berbuat makar, maka Allah pun berbuat makar kepada mereka, dan Allah adalah sebaik-baik yang membuat makar. Begitu pula sifat al-kaid, tipu daya. Allah sebutkan dalam surat At-Tariq ayat 15 dan ke-16. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka melakukan tipu daya, maka aku pun melakukan tipu daya kepada mereka, kata Allah. Begitu pula sifat khida, menipu, dalam surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah, padahal Allah yang menipu mereka. Jadi sifat makar dan tipu daya. Apakah itu sifat Allah? Betul, itu sifat Allah. Tapi enggak boleh kita ucapkan secara mutlak Allah punya sifat menipu atau membuat makar. Tapi katakan dengan lengkap, Allah menipu orang munafik, melakukan tipu daya terhadap orang kafir, atau membuat makar kepada orang kafir. Maka ketika itu sifat makar dan tipu daya menjadi sempurna. Kenapa sempurna? Karena itu menunjukkan kemampuan Allah yang maha mampu membalas mereka. Kalau Allah gak bisa balas mereka, berarti gak sempurna dong. Maka kalau dilihat dari sisi ini, yaitu kemampuan Allah membalas makar dan tipu daya orang kafir, itu menjadi sifat sempurna. Tapi kalau dikatakan membuat tipu daya kepada orang baik, kepada orang beriman, maka tentu itu sifat kekurangan. Maka itu tentu sifat kekurangan, dan itu bukan sifat Allah. Iya. Maka jemaah sekalian, ini tiga bentuk sifat. Pertama yang sempurna, yang tidak mengandung kekurangan. Yang kedua yang kurang, yang sama sekali tidak sempurna. Dan yang ketiga, apabila dipandang dari satu sisi sempurna dan dipandang dari sisi lain tidak sempurna. Maka yang pertama disifatkan kepada Allah, yang kedua tidak boleh sama sekali disifatkan kepada Allah, dan yang ketiga disifatkan kepada Allah tapi tidak secara mutlak. Iya. Contoh lain jemaah sekalian, sifat yang tidak sempurna, sifat yang buruk dilihat dari sisi manapun, yaitu sifat khianat. Sifat khianat ini dilihat dari sisi manapun hasilnya buruk, maka itu tidak mungkin sifat Allah. Jadi kalau kita membuat kesepakatan atau perjanjian, lalu orang yang membuat kesepakatan itu mengkhianati kita, maka kita tetap tidak boleh mengkhianatinya. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis, addil amanata ala man ittamanaka wala takhun man khanaka. Tunaikan amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Jadi khianat ini baik kepada kawan maupun kepada lawan sama-sama tercela. Itulah sebabnya jemaah sekalian, mengapa umat Islam itu wajib berpegang teguh dengan perjanjian walaupun dengan orang kafir. Contohnya apa? Perjanjian dengan ahlu zimmah, orang kafir zimmi, yaitu perjanjian dia sebagai warga negara negeri muslim. Apa perjanjian mereka dalam syariat? Orang-orang non muslim yang tinggal di negeri muslim wajib dilindungi oleh kaum muslimin apabila kita terima mereka sebagai warga negara negeri kita. Dan gak boleh kita berkhianat, gak boleh kita menzolimi mereka, gak boleh kita khianat, apalagi sampai membunuh mereka seperti yang dilakukan oleh para teroris, membunuh mereka padahal seharusnya dalam syariat mereka dilindungi. Maka jemaah sekalian, dosanya sangat besar sekali. Nabi SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman. Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Artinya apa jemaah sekalian? Walaupun orang kafir, kita enggak boleh mengkhianat, berkhianat terhadapnya. Apalagi sesama muslim. Jadi sifat khianat itu tidak mungkin sifat Allah. Karena sifat khianat itu tercelah dilihat dari sisi manapun. Baik. Kemudian jemaah sekalian, terkait dengan pembahasan nama-nama Allah. Jadi dari tiga sifat ini, maka yang pantas menjadi nama Allah hanya sifat yang pertama. Oleh karena itu Allah bernama Al-Hayy, yang maha hidup. Karena sifat hidup Allah sempurna. Begitu pula Allah bernama Al-Alim, yang maha mengetahui, yang maha berilmu. Karena ilmu Allah sempurna. Begitu pula Allah memiliki nama Al-Qadir, yang maha mampu. Karena kemampuan Allah sempurna. Begitu pula Allah bernama As-Sami' wal-Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Karena mendengarnya Allah dan melihatnya Allah sempurna. Adapun jika sifat itu di satu sisi mengandung makna baik, mengandung makna sempurna, tapi di sisi lain mengandung makna kekurangan, maka itu tidak boleh dinamakan kepada Allah. Contohnya sifat makar tadi. Makar sifat Allah bukan? Sifat Allah, tapi bukan nama Allah. Kenapa? Karena sifat makar mengandung makna buruk jika dipandang dari satu sisi, dan mengandung makna baik jika dipandang dari sisi yang lain. Makanya enggak boleh kita katakan Allah Al-Makir, Allah yang maha membuat makar. Enggak boleh. Enggak boleh kita namakan Allah yang maha membuat makar. Iya. Jadi yang pantas menjadi nama Allah hanyalah apabila terkandung padanya sifat sempurna dilihat dari sisi manapun. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ayat ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan hanya Allah pemilik nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Jadi semua sifat yang terkandung dalam nama-nama Allah, semuanya adalah sifat yang sempurna, tidak mengandung kekurangan sedikitpun, dilihat dari sisi manapun. Baik. Mudah-mudahan dipahami ini ya. Kalau enggak paham nanti bisa tanya. Inilah kaidah yang pertama terkait dengan sifat-sifat Allah. Kaidah yang kedua, kata Syekh, sifatullahi tanqasimu ila qismain, subutiyah wa salbiyah. Sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua. Disebut sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Yang pertama, sifat subutiyah. Apa artinya? Ma asbataha Allahu li nafsihi kal hayati wal ilmi wal qudrah. Sifat subutiyah maknanya adalah sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Contohnya sifat hidup, berilmu, maha mampu, dan lain-lain. Maka apa kewajiban kita terhadap sifat ini? Yajibu itsbatuha lillahi 'alal wajhil la'iq bihi. Wajib kita imani bahwa Allah memiliki sifat-sifat tersebut sesuai dengan keagungannya. Perhatikan jemaah sekalian, di sini ada dua kalimat. Dan setiap kalimat dalam permasalahan akidah harus kita perhatikan baik-baik. Ini mengandung makna. Salah sedikit kita bisa sesat. Salah sedikit dalam pemilihan kata itu bisa menyebabkan kita tersesat. Hati-hati, perhatikan baik-baik. Yang tidur bangun. Nggak ada yang tidur ya? Ya. Kata Syekh, dua kalimat. Pertama, wajib kita imani semua sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya. Allah tetapkan di mana? Di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua kata Syekh, alal wajhi la'ik bihi, yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Apa arti kalimat yang kedua ini? Harus kita imani sifat-sifat Allah itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Artinya apa? Walaupun penamaan sifatnya sama dengan sifat makhluk, tetapi hakikat sifatnya tidak sama. Contohnya di sini, Syekh memberikan tiga contoh sifat Allah. Hidup, berilmu, dan mampu. Ini juga sifat makhluk. Makhluk juga punya sifat hidup, punya sifat ilmu, punya sifat kemampuan. Oleh karena itu, Syekh mengatakan, mengimani sifat-sifat Allah harus sesuai dengan keagungan Allah. Artinya, walaupun namanya sama, disebut sifat hidup sama dengan milik makhluk, tetapi hakikatnya berbeda. Sama dengan sifat Allah memiliki tangan, makhluk juga punya tangan, tetapi tentu tidak sama antara tangan Allah dan tangan makhluk. Kalau begitu pertanyaannya, bagaimana tangan Allah? Maka jawabannya adalah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Bagaimana bentuknya, kita gak tahu. Kenapa kita gak tahu? Karena Allah tidak memberitahukan kepada kita. Cukup kita beriman bahwasanya pastilah sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Pastilah tangan Allah adalah tangan yang mulia, yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak sama dengan tangannya makhluk. Baik, itu yang beliau maksudkan. Li'anna Allaha athbataha li nafsihi wa huwa a'lamu bi sifatihi. Kenapa kita harus mengimani semua nama-nama Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah? Karena Allah sendiri yang telah menetapkannya dan Dia lebih tahu tentang sifat-sifatnya. Iya. Jadi ini yang pertama, disebut sifat tsubutiyah. Dan apa kewajiban kita? Apabila Allah telah mengabarkan kepada kita di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang sifat-sifatnya, maka kewajiban kita ada dua. Yang pertama, kita imani adanya sifat-sifat tersebut. Yang kedua, kita imani sifat-sifatnya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Walaupun namanya sama. Kenapa jemaah sekalian? Karena dua alasan. Pertama, surat Asy-Syura ayat ke-11. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian secara akal sehat, walaupun secara penamaan sifatnya sama, tapi hakikatnya berbeda. Ini bisa diterima oleh akal sehat. Jadi, kita katakan Allah punya tangan, makhluk punya tangan. Allah punya wajah, makhluk punya wajah. Yadullahi fauqa aydihim, kata Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini ayat-ayat yang menjelaskan Allah punya tangan dan punya wajah. Makhluk juga begitu, punya tangan dan punya wajah. Nah, ada sebagian orang mengatakan, kalau saya mengimani Allah punya tangan, berarti saya menyamakan Allah dengan makhluk. Ini logikanya, jemaah sekalian. Coba perhatikan. Main logika untuk menolak sifat Allah. Logikanya, kata dia, kalau saya percaya Allah punya tangan, berarti saya samakan Allah dengan makhluk. Kalau begitu, saya enggak percaya Allah punya tangan. Sebaliknya, ada orang yang malah mengatakan, kalau begitu sama dong tangan Allah dan tangan makhluk. Kan namanya sama. Maka kita punya dua jawaban. Jawaban yang pertama itu tadi, surat Asy-Syura ayat ke-11. Sekarang jawaban yang kedua. Secara akal sehat, secara logika yang benar, bahwa kesamaan penamaan tidak mengharuskan kesamaan bentuk. Buktinya apa? Manusia punya tangan, monyet juga punya tangan. Sama-sama namanya tangan. Atau katakanlah monyet sudah, dia gak punya tangan, kaki dia punya. Manusia juga punya kaki. Tapi apakah sama kakinya monyet dan kakinya manusia? Tentu tidak sama. Apatah lagi antara tangan Allah dan tangannya hamba. Tentu lebih tidak sama lagi. Kalau sesama makhluk saja sudah tidak sama, apalagi antara Allah dengan makhluk. Baik, ini dua jawaban. Jawaban berdasarkan dalil dan akal sehat. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Syekh, sifat salbiyah. Jadi ini kaidah yang kedua. Sifat Allah terbagi dua, sifat thubutiyah dan sifat salbiyah. Apa yang dimaksud dengan sifat salbiyah? Hiyallati nafaha Allahu ta'ala an nafsihi. Sifat salbiyah itu adalah sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Allah tolak dari dirinya. Artinya, itu bukan sifat Allah. Kenapa? Karena Allah menolaknya atau menafikannya. Kadzulmi, seperti sifat zalim. Allah tidak punya sifat zalim. Dari mana kita tahu? Allah sendiri yang telah menolaknya. Di antaranya dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah, Rabbmu tidak menzolimi siapapun. Jadi Allah tidak punya sifat zolim sedikitpun. Iya. Maka kalau begitu, apa kewajiban kita? Kata Syekh, fayajibu nafyuha anillahi li'anna allaha nafaha an nafsihi. Maka wajib kita nafikan dari Allah, karena Allah telah menafikan sifat itu dari dirinya. Jangan kita katakan Allah berbuat zalim, karena Allah telah menafikan sifat itu dari dirinya. Lakin, akan tetapi, kata Syekh, yajibu i'tiqadu thubuti didduha. Yajibu i'tiqadu thubuti diddiha. Akan tetapi, kata Syekh, wajib meyakini adanya sifat sebagai lawan daripada sifat yang dinafikan tersebut. Alal wajhil akmal, dalam bentuk yang paling sempurna. Dalam bentuk yang paling sempurna. Nah, jemaah sekalian, perhatikan juga di sini ada dua kalimat. Yang pertama, kata Syekh, wajib kita meyakini lawan dari sifat yang dinafikan tersebut. Ini kalimat yang pertama. Contohnya apa? Sifat zalim Allah nafikan, maka kita harus mengimani kebalikan daripada sifat zalim. Apa kebalikannya? Apa kebalikannya? Hah? Adil. Kebalikan daripada zalim adalah adil. Iya. Jadi ini cara beriman terhadap sifat salbiyah, sifat yang Allah nafikan. Allah menafikan sifat zalim dari dirinya, maka kita nafikan sifat itu dan kita imani kebalikan daripada sifat itu, yaitu sifat adil. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Syekh, alal wajhil akmal, dalam bentuk yang paling sempurna. Maksudnya, keadilan Allah adalah keadilan yang sempurna, tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Beda dengan manusia. Dia sudah mengaku berbuat adil, tapi orang masih melihat celah-celah ketidakadilan di situ. Ini keadilan orang, keadilan manusia. Kadang dia sudah berusaha berbuat adil, tetapi masih ada celah-celah yang menunjukkan dia belum adil. Tapi keadilan Allah, keadilan yang sempurna. Iya. Jadi inilah kaidah yang kedua, sifat Allah terbagi dua, sifat thubutiyah dan sifat salbiyah. Kita masuk kaidah yang ketiga. Syekh mengatakan, as-sifatu thubutiyah tanqasimu ila kismain. Sifat thubutiyah, sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, terbagi lagi menjadi dua. Terbagi lagi menjadi dua. Zatiyah dan fi'liyah. Sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya terbagi lagi menjadi dua, yaitu sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Apa yang dimaksud dengan sifat zatiyah? Kata Syekh, hiyallati lam yazal wala yazalu muttasifan biha kasam'i wal basar. Sifat zatiyah itu adalah sifat-sifat yang tidak pernah terpisah dari Allah. Selalu dan selamanya Allah bersifat demikian, enggak pernah terpisah. Dan sebagian ulama juga menambahkan keterangan, sifat zatiyah ini terbagi lagi menjadi dua. Sifat zatiyah maknawiyah dan sifat zatiyah khobariyah. Sifat zatiyah maknawiyah dan sifat zatiyah khobariyah. Apa artinya sifat zatiyah maknawiyah? Artinya akal kita mudah memahami. Sedangkan sifat zatiyah khobariyah enggak mungkin dipahami oleh akal kita kalau tidak ada khobar dari Allah. Apa maknanya khobar dari Allah? Wahyu, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang contoh. Sifat zatiyah maknawiyah. Kasam'i wal basar. Seperti mendengar dan melihat. Secara akal sehat, kita tentu memahami Allah pasti maha mendengar dan maha melihat. Allah pasti maha mendengar dan maha melihat. Iya. Karena Allah maha mengetahui segala sesuatu. Karena Allah maha mampu atas segala sesuatu. Pastilah Allah maha mendengar lagi maha melihat. Walaupun tentunya penetapan sifat Allah bukan dengan akal kita, tapi dengan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi penetapan sifat zatiyah ma'nawiyah mudah dipahami oleh akal kita. Nah, bagian yang kedua jemaah sekalian, sifat zatiyah khobariyah. Enggak mungkin akal kita bisa memahami kecuali ada dalil yang menjelaskan kepada kita. Contohnya sifat-sifat zat Allah. Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah. Dari mana kita pahami, dari mana kita ketahui Allah punya tangan? Dari dalil. Dari dalil. Iya. Kalau sifat Allah maha kuat, akal sehat kita mudah memahami, pastilah Allah maha kuat. Tapi kalau sifat Allah punya tangan, enggak mungkin dipahami oleh akal kita kecuali harus berdasarkan dalil. Baik, ini yang pertama, sifat zatiyah, sifat yang tidak pernah terpisah dari Allah. Apakah zatiyah maknawiyah atau zatiyah khobariyah? Yang kedua, sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Hiyallati tata'allaku bimasyiatihi. Sifat fi'liyah adalah sifat perbuatan Allah yang terkait dengan kehendaknya. Insya'a fa'alaha wa insya'a lam yaf'alha. Kalau Allah kehendaki, Allah lakukan. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak Allah lakukan. Ini namanya sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Iya. Contohnya apa? Kal istiwa 'alal arsy. Sifat Allah istiwa di atas arsy. Begitu pula sifat nuzul, turun ke langit dunia. Begitu pula sifat merahmati hamba-hambanya. Ini semua perbuatan Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah lakukan. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak Allah lakukan. Dan di sini juga ulama membagi dua. Yang pertama, sifat fi'liyah yang kita pahami apa sebabnya. Yang kedua, yang tidak kita pahami apa sebabnya. Contohnya, yang kita pahami apa sebabnya adalah Allah merahmati hamba-hambanya. Sebabnya apa? Karena dia beramal soleh. Atau sebaliknya, Allah murka kepada hambanya. Kenapa? Sebabnya dia berbuat dosa. Jadi ini sifat fi'liyah, perbuatan Allah yang Allah lakukan apabila Allah kehendaki, yang kita pahami sebabnya. Yang kedua, yang tidak kita pahami sebabnya. Contohnya apa? Allah istiwa di atas arsy. Allah istiwa di atas arsy. Kita enggak tahu apa sebabnya. Kewajiban kita adalah mengimani. Dan jemaah sekalian, khusus terkait dengan istiwa ini, banyak orang yang kemudian tersesat. Tidak mau mengimani seperti yang Allah katakan. Allah sudah katakan dalam banyak ayat, tidak kurang dari 7 ayat yang menjelaskan tentang sifat istiwa. Belum lagi sifat ulu. Kalau sifat ulu, sifat tinggi di atas segala sesuatu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, lebih dari 2000 dalil. Kalau sifat ulu, tinggi. Tapi sifat istiwa dalam Al-Quran tidak kurang dari 7 ayat. Di antaranya dalam surat Toha, Allah mengatakan, Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah yang maha penyayang, istiwa di atas arsy. Bagaimana cara mengimani sifat ini jemaah sekalian? Ada sebuah kaidah penting disampaikan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ketika seorang bertanya kepada beliau, kaifal istiwa? Wahai Imam, bagaimana caranya Allah istiwa? Bagaimana caranya Allah istiwa? Iya. Seperti apa sih bentuknya? Maka dengarkan apa jawaban Imam Malik. Ini kaidah penting untuk mengimani semua sifat-sifat Allah. Beliau menjelaskan kaidah dalam 4 kalimat. Kata beliau, al-istiwa'u ma'lumun, wal-kaifu majhulun, wal-imanu bihi wajibun, was-su'alu anhu bid'atun. Kata beliau, istiwa itu sudah dimaklumi maknanya. Apa arti istiwa? Menurut ulama salaf adalah al-ulu wal-istiqrar, tinggi di atas segala sesuatu. Itu arti istiwa. Iya. Jadi maknanya sudah diketahui. Maknanya sudah diketahui. Menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah, menurut para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, istiwa itu adalah Allah tinggi berada di atas arsy. Dan tidak ada yang menafsirkan istiwa itu artinya adalah istila, berkuasa, tidak ada. Berkuasa sifat Allah, al-mulk, berkuasa sifat Allah. Tapi itu bukan arti istiwa. Iya. Maka jemaah sekalian, semua sifat-sifat Allah dipahami artinya. Tidak ada yang tidak dipahami. Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu dimaklumi artinya. Ini berlaku untuk semua sifat Allah. Semua sifat Allah maknanya dapat kita pahami. Tidak ada yang tidak kita pahami. Semuanya kita mengerti. Buat apa Allah jelaskan kepada kita sifat-sifatnya kalau kita enggak bisa paham? Untuk apa? Kan kita disuruh belajar supaya paham, supaya bertambah keimanan. Kalau kita enggak bisa paham, mana mungkin keimanan kita bertambah? Jadi ada orang yang mengatakan Allah punya tangan, tapi kita enggak tahu apa sih maksud tangan Allah di situ. Padahal tangan artinya ya tangan. Tangan itu bukan kaki. Masa enggak tahu tangan? Tangan ya tangan. Kita memahami arti tangan. Kita memahami arti istiwa. Kita memahami arti Allah turun. Nah, sekarang jemaah sekalian, pertanyaannya, bagaimana caranya Allah istiwa? Bagaimana bentuknya Allah turun ke langit dunia? Bagaimana bentuknya tangan Allah? Perhatikan ucapan Imam Malik yang kedua. Wal kaifu majhulun. Bagaimana bentuknya tidak kita ketahui. Bagaimana istiwanya Allah? Bagaimana tangannya Allah? Seperti apa turunnya Allah? Kita tidak ketahui. Jadi jangan kita samakan seperti kita turun dari lantai atas ke lantai bawah. Ini sebab kesesatan manusia. Ketika dia samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Jangan pula samakan istiwanya Allah di atas ars seperti seorang raja di atas singgasana. Jangan samakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Tadi sudah kita bahas, harus kita tetapkan semua sifat-sifat Allah alal wajhil la'ik bihi, sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Bagaimana bentuknya kita tidak ketahui. Ini yang kedua, kaidah yang kedua dari ucapan Imam Malik rahimahullah. Jadi yang pertama, maknanya bisa diketahui. Yang kedua, bagaimana bentuknya kita enggak ketahui. Kemudian yang ketiga kata beliau, wal imanu bihi wajibun. Mengimaninya adalah wajib. Mengimaninya adalah wajib. Iya. Adapun yang kedua tadi, bagaimana bentuknya? Itu kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup bagi kita yang ketiga, mengimaninya. Mengimani sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Allah punya tangan, tentulah tangannya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tidak sama dengan tangan makhluk. Kemudian yang keempat kata beliau, wasu'alu anhu bid'atun. Mempertanyakannya adalah bid'ah. Jadi bertanya saja sudah bid'ah. Pengin tanya, bagaimana sih tangan Allah? Bagaimana sih Allah istiwa? Bagaimana sih cara Allah turun? Itu pertanyaannya saja sudah bid'ah. Kenapa? Sahabat enggak pernah menanyakan itu. Mereka mengimani seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini jemaah sekalian, empat kaidah dari penjelasan Imam Malik rahimahullah bagaimana mengimani sifat istiwa Allah. Baik. Jadi sifat yang kedua, sifat fi'liyah, perbuatan. Ada yang kita pahami maknanya, ada yang tidak kita pahami maknanya. Iya. Kemudian Syekh juga menjelaskan ada sifat yang di satu sisi merupakan sifat dzatiyah, tapi di sisi lain adalah sifat fi'liyah. Contohnya apa? Sifat al-kalam. Allah maha mampu berbicara. Iya. Nah, sifat ini kalau kita lihat Allah maha mampu berbicara, maka itu adalah sifat dzatiyah. Kenapa? Karena kemampuan untuk berbicara tidak pernah terpisah dari Allah. Tadi sudah kita jelaskan apa definisi sifat dzatiyah, sifat yang tidak pernah terpisah dari Allah. Dan Allah selalu maha mampu berbicara. Tetapi kapan Allah berbicara, maka itu menjadi sifat fi'liyah, perbuatan Allah yang Allah lakukan kalau Allah menghendaki. Baik, ini kaidah yang keempat. Kita masuk yang ketiga ya. Kita masuk kaidah yang keempat. Kata Syekh, kullu sifatin min sifatillahi azza wa jalla fa innahu yutawajjah 'alaiha thalathatu as'ilatin. Setiap sifat Allah terarah padanya tiga pertanyaan. Jadi ini cara Syekh untuk menjelaskan kepada kita bagaimana mudahnya memahami sifat Allah. Maka tiga pertanyaan ini kita pahami dan apa jawabannya. As-su'alul awal, pertanyaan yang pertama, hal hiya haqiqiyatun walimadah? Apakah sifat Allah itu adalah hakiki? Hakiki artinya sesuai kenyataan, bukan majaz, bukan hanya kata kiasan. Dan kenapa? Ini pertanyaan yang pertama. Kita sebut dulu pertanyaannya, baru jawabannya. As-su'alu tsani, pertanyaan yang kedua, hal yajuzu takyifuha wa limadha? Apakah boleh kita menggambarkan seperti apa sifat Allah dan kenapa? Ini pertanyaan yang kedua. As-su'alu tsalits, pertanyaan yang ketiga, hal tumatsilu sifatil makhluqin wa limadha? Apakah sifat Allah menyerupai sifat-sifat makhluk dan kenapa? Baik, inilah jemaah sekalian tiga pertanyaan. Kalau kita bisa jawab tiga pertanyaan ini dengan jawaban yang benar, maka kita telah memahami bagaimana beriman kepada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang kita jawab satu persatu. Pertanyaan yang pertama, hal hiya haqiqiyatun wa limadha? Apakah sifat-sifat Allah itu hakiki? Maksudnya apa jemaah sekalian? Hakiki itu adalah sesuai hakikat, bukan hanya majaz. Jadi lawan daripada hakiki adalah majaz. Majaz itu artinya hanya kata kiasan. Sebagai contoh, Allah kabarkan kepada kita dia memiliki tangan. Itu hakiki, tangan betulan, atau hanya kata kiasan? Kan bisa saja orang menafsirkan tangan itu hanya kata kiasan, maksudnya suka memberi nikmat. Sama dengan pembicaraan kita. Pembicaraan kita, kadang kita mengatakan orang itu tangannya panjang. Apa artinya? Itu hakiki atau majaz? Bisa jadi dua-duanya, ya. Bisa jadi dua-duanya. Tapi kebanyakan orang gunakan untuk majaz, bukan hakiki. Setelah diukur, ternyata tangannya biasa aja, sama saja dengan kita. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan tangan panjang tadi? Bukan hakiki, melainkan majaz. Apa artinya? Hah? Pencuri. Tapi kalau dalam hadis, tangan yang panjang itu rajin sedekah. Ya, jadi jangan salah ya. Ya. Kalau di masyarakat kita, tangan panjang pencuri. Tapi dalam hadis, yang tangannya panjang itu suka bersedekah. Itulah pensifatan Nabi SAW kepada Zainab. Istri beliau, kata beliau, Zainab itu tangannya paling panjang. Maksudnya apa? Dia paling rajin bersedekah. Jadi makna tangan panjang di situ adalah majaz, bukan hakiki. Tangannya pendek, biasa. Tangannya normal, enggak panjang, enggak pendek, biasa saja. Maknanya secara hakiki. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, apakah sifat-sifat Allah seperti itu? Maka berikut jawaban Syekh. Naam, kata Syekh, hakikiyah, sifat Allah itu hakiki, bukan majaz. Nah sekarang, kenapa? Apa alasannya? Li'annal asla fil kalam al-haqiqah. Sebab hukum asal dalam sebuah pembicaraan adalah hakiki. Fala yu'dal anha illa bidalilin sahihin yamna minha. Maka tidak boleh kita berpaling kepada makna majaz kecuali ada dalil sahih. Kecuali ada dalil sahih yang menunjukkan itu maknanya majaz. Iya. Jadi ini kaidah dalam bahasa Arab dan bahasa Al-Quran, bahwa pada asalnya semua kata yang terdapat dalam Al-Quran itu bermakna hakiki, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu bukan makna hakiki. Kalau gak ada dalilnya, gak boleh kita katakan itu majaz. Iya, ini kaidahnya. Iya. Contoh lain jemaah sekalian, kalau kita mengatakan saya melihat singa, maka pada dasarnya orang gak boleh tafsirkan singa itu maksudnya yang dia lihat adalah orang pemberani. Gak boleh. Kecuali ada dalil. Dalilnya apa? Misalkan saya mengatakan saya melihat singa lagi pidato di atas mimbar. Itu dalilnya. Lanjutan kalimat, dia lagi pidato di atas mimbar, itu dalil bahwa singa yang dimaksud hanyalah kata kiasan. Kalau gak ada dalilnya, gak boleh orang menafsirkan selain singa yang asli, yaitu hewan singa. Jadi itu maknanya. Baik, ini kaidah di dalam memahami sifat-sifat Allah dan ayat-ayat Allah secara umum. Pada dasarnya semua ayat Allah itu adalah hakiki, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa tidak dimaksudkan makna hakikinya. Iya. Nah sekarang mana dalilnya? Orang menafsirkan tangan itu maksudnya bukan tangan secara hakiki, tapi maknanya adalah memberi nikmat, atau maknanya kuat. Allah Maha Kuat. Tangan itu bukan artinya tangan kata mereka, tapi artinya kekuatan. Pertanyaannya, dalilnya mana? Itu saja pertanyaannya. Dalilnya mana? Gak ada dalilnya. Begitu pula istiwa, mereka artikan istila, berkuasa. Dalilnya mana? Iya. Jadi selama tidak ada dalil, gak boleh kita bawa ke makna yang lain. Kalau ada dalil, boleh saja. Contoh jemaah sekalian, penafsiran dengan disertai dalil. Nabi SAW mengatakan, La tasubbud dahar, fa innallaha huwad dahar. Jangan kamu mencaci masa. Ad-dahar. Karena Allah adalah ad-dahar, masa. Apakah Allah memiliki nama ad-dahar? Masa, waktu? Jawabannya tidak. Kenapa? Penafsiran makna ad-dahar terdapat di dalam lanjutan hadis. Apa lanjutannya? Yuqallibul layla wan nahar. Allah yang membolak-balikan waktu malam dan siang. Maka kalau begitu, arti ad-dahar adalah Allah yang menguasai waktu itu, yang memiliki waktu itu. Jadi ini contoh ulama menafsirkan arti ad-dahar bukan Allah punya nama ad-dahar, masa atau waktu, tapi Allah menguasai waktu, yang mengatur waktu. Dalilnya apa? Lanjutan hadis itu sendiri. Allah membolak-balikan siang dan malam. Iya. Ini contoh penafsiran berdasarkan dalil. Jadi penafsiran yang mereka lakukan tidak berdasarkan dalil. Iya. Ini jemaah sekalian, jawaban terhadap pertanyaan yang pertama. Sekarang pertanyaan yang kedua. Hal yajuzu takyifuha wa limadha? Bolehkah kita menggambarkan sifat Allah dan kenapa? Maka jawabannya kata Syekh, La yajuzu takyifuha. Tidak boleh kita menggambarkan sifat Allah. Menggambarkan itu adalah contohnya kita mengatakan tangan Allah seperti ini dan seperti itu. Tangan Allah begini dan begitu. Istiwanya Allah begini loh caranya. Itu enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena kita enggak punya ilmunya. Allah tidak memberitahukan kepada kita. Dan kita tidak akan mengetahui tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, kecuali Allah beritahukan kepada kita. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Toha ayat 110. Wala yuhituna bihi ilma. Dan mereka itu, makhluk itu, tidak akan meliputi Allah dalam ilmu mereka. Ilmu mereka tidak akan meliputi Allah. Jadi jangan sembarang kita ngomong tentang Allah. Iya. Maka kalau begitu, bagaimana bentuknya? Bagaimana gambarannya? Sifat-sifat Allah itu, inilah yang kita lakukan tafwid. Apa itu tafwid? Tafwid itu kita serahkan bagaimana bentuknya kepada Allah. Tafwid itu jemaah sekalian ada dua. Ada yang batil, ada yang benar. Yang benar itu adalah tafwidul kayfiyah. Kita serahkan bagaimana gambaran atau bentuk sifat Allah kepada Allah. Kita katakan Allahu a'lam. Itu artinya tafwid. Kita bilang Allahu a'lam, Allah yang tahu. Jadi enggak boleh kita gambarkan, enggak boleh kita katakan Allah istiwa berarti duduk atau berbaring, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena kita enggak punya ilmunya. Karena Allah tidak memberitahukan kepada kita. Iya. Kita serahkan kepada Allah. Adapun tafwid yang batil adalah menyerahkan maknanya kepada Allah. Jadi Allah katakan dia istiwa, mereka bilang betul saya beriman Allah istiwa, tapi apa arti istiwa? Saya serahkan kepada Allah, saya enggak mau tahu. Allah katakan Allah punya tangan, saya juga beriman Allah punya tangan, tapi apa arti tangan? Saya serahkan kepada Allah. Ini tafwid yang batil. Iya. Ini perlu diterangkan karena ada sebagian orang menganggap madhab ahlus sunnah adalah tafwid, yaitu tidak mau tahu dengan artinya, masa bodoh. Padahal madhab ahlus sunnah itu bukan tafwid makna, tapi tafwid kaifiyah. Bukan menyerahkan maknanya kepada Allah, kita gak bisa tahu. Tetapi yang diserahkan kepada Allah, bagaimana bentuknya, bagaimana hakikatnya. Iya. Jadi ini jawaban terhadap pertanyaan yang kedua. Adapun pertanyaan yang ketiga, maka jawabannya sangat mudah. Pertanyaannya apa? Hal tumatsilu sifatil makhluqin walimadha? Apakah sifat-sifat Allah menyerupai sifat makhluk dan kenapa? Tentunya jawabannya tidak sama sekali menyerupai sifat makhluk. Kenapa? Karena Allah sendiri telah menegaskan dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Jawaban yang ketiga, ini tentu sangat mudah. Sifat Allah tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Baik. Kemudian ada satu faedah, Syekh mengatakan, apa perbedaan antara takyif dengan tamthil? Takyif itu tadi menggambarkan Allah. Sifat Allah begini dan begitu. Kalau tamthil menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka apa perbedaannya antara takyif dan tamthil? Maka Syekh menjelaskan, sebenarnya keduanya ada kesamaan, tapi ada juga perbedaan. Kesamaannya di mana? Dua-duanya adalah menyerupakan Allah. Dua-duanya adalah perbuatan menyerupakan Allah. Lalu perbedaannya apa? Perbedaannya adalah Takyif itu menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak berwujud. Sedangkan tamthil adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Contoh misalkan, kalau ada yang mengatakan tangan Allah begini dan begitu, maka dia telah melakukan takyif. Ini penyimpangan. Dia katakan tangan Allah bentuknya seperti ini atau seperti itu, maka dia telah melakukan takyif, yaitu dia serupakan Allah dengan sesuatu yang tidak berbentuk. Iya. Kalau dia mengatakan tangan Allah seperti tangannya fulan, itulah namanya tamthil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Baik, kita masuk kaidah yang keempat. Yang kelima ya, masya Allah. Yang kelima ini yang terakhir. Fima naruddu alal mu'attilah. Bagaimana membantah golongan yang menolak sifat Allah. Sebenarnya yang perlu dibantah dua. Yang menolak sifat Allah dan menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi ahlu sunnah selalu di tengah-tengah. Maka di sini ada tiga golongan. Golongan yang pertama disebut al-mu'attilah, yang menolak sifat-sifat Allah. Dan golongan yang kedua disebut al-musyabbihah, yang menerima sifat Allah tapi diserupakan dengan makhluk. Maka ahlu sunnah berada di tengah. Ahlu sunnah mengimani sifat Allah tapi tidak menyerupakannya dengan makhluk. Hanya saja Syekh di sini membahas bagaimana membantah golongan mu'attilah yang menolak sifat Allah. Maka Syekh mengatakan ada tiga sisi bantahan secara global. Adapun perinciannya bisa sangat banyak. Tapi secara global ada tiga sisi bantahan. Kalau kita ingin membantah orang yang menolak sifat Allah, yang pertama kita katakan, pendapat Anda khilafu zahirin nusus, menyelisihi zahir nas. Artinya menyelisihi kaidah baku. Tadi sudah kita jelaskan kaidah baku dalam bahasa Arab, begitu pula bahasa Al-Quran, sesuai dengan zahir nas. Enggak boleh kita selisihi. Kalau Allah katakan tangan, dia punya tangan, maka sesuai zahirnya kita imani itu adalah tangan. Enggak boleh kita selisihi zahir Al-Quran. Allah katakan dia punya wajah, secara zahir itu adalah wajah beneran. Enggak boleh kita selisihi makna tersebut. Baik, ini jawaban yang pertama. Yang kedua, khilafu tariqati salaf, pendapat Anda yang menolak sifat Allah menyelisihi akidah salaf. Siapa itu salaf? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan dua generasi berikutnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi semua orang yang memiliki akidah menolak sifat-sifat Allah, mereka bertentangan dengan akidah salaf, akidah Nabi dan para sahabat. Itulah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Sebagai contoh jamaah sekalian, sifat al-ulu, Allah maha tinggi, di atas segala sesuatu, di atas arsy, di atas langit yang ketujuh, itu adalah akidah salaf. Tidak pernah di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang yang mengatakan Allah tidak di atas arsy. Tidak pernah pula ada yang berkata Allah di mana-mana. Tidak ada juga yang pernah mengatakan Allah tidak di mana-mana. Enggak pernah. Enggak ada satu riwayat pun sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, yang mengatakan Allah tidak di mana-mana. Enggak ada. Atau yang lebih parah lagi, Allah menyatu dengan makhluk. Semuanya mengatakan Allah di atas langit, di atas arsy. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Wa anna Allah 'ala arsyhi fi sama'ihi." Bahwasanya Allah di atas arsy-Nya, di atas langit-Nya. Sayangnya ada orang katanya mengaku pengikut Imam Syafi'i, akidahnya Imam Syafi'i, dia tidak ambil. Dia ikut imam yang lain yang akidahnya menyimpang dari golongan ahlu sunnah wal jamaah. Iya, mereka ikut fikihnya Syafi'i saja. Akidah Imam Syafi'i, akidah ahlu sunnah wal jamaah, justru mereka tinggalkan. Ini contoh jamaah sekalian. Lalu siapa yang pertama mengingkari sifat Allah tinggi di atas arsy? Yang pertama namanya adalah golongan Jahmiyah. Jadi itu akidah Jahmiyah. Kemudian diikuti oleh sebagian Asy'ariyah. Iya, sebagiannya, enggak semuanya. Jadi itu bukan akidah salaf, bukan akidah Nabi dan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bukan pula imam yang empat. Imam yang empat sepakat. Maka ini jawaban yang kedua. Akidah kamu beda dengan akidah salaf. Ini sebenarnya sudah jawaban yang paling jitu sudah. Karena kalau menyelisih salaf, pasti salah. Tidak mungkin benar. Sebab hanya dua kemungkinan. Akidah sahabat yang benar, kita yang salah, atau kita yang benar, sahabat yang salah. Enggak mungkin kita yang benar, lalu mereka salah. Enggak mungkin. Jadi, yang menyelisihi akidah mereka, pasti salah. Kemudian jawaban yang ketiga kata Syekh, walaysa alaihi dalilun sahihun. Akidah kamu menolak sifat-sifat Allah dengan cara mentakwilnya, itu tidak ada dalil sahih. Mereka enggak bisa datangkan dalil mentakwil. Makna tangan itu artinya bukan tangan. Allah enggak punya tangan, tapi maknanya kekuatan. Mereka enggak punya dalil sama sekali. Mereka enggak punya dalil sama sekali untuk mentakwil. Makna istiwa artinya istila, atau istawa artinya istaula. Enggak ada dalilnya sama sekali. Iya. Jadi ini jemaah sekalian, jawaban secara global. Adapun secara terperinci, itu bisa jadi sangat banyak jawabannya, tergantung sifat apa yang mereka tolak. Iya. Namun secara global, ini tiga jawaban. Baik. Jemaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita bahas, mukaddimah, tentang kaidah-kaidah nama dan sifat Allah. Nama-nama Allah kita sudah bahas di pertemuan yang sebelumnya. Adapun yang barusan kita bahas tentang sifat-sifat Allah. Ini sebelum kita masuk di dalam nas kitab Lum'atul I'tiqad. Maka kaidah-kaidah ini harus dipahami terlebih dahulu. Baik. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, saya persilakan. Pertanyaan yang pertama tentang makna istiwa. Tadi sudah saya jelaskan. Sebagaimana penjelasan ini dinukil dari kesepakatan ulama salaf. Dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar. Kalau antum mau baca bagaimana kesepakatan ulama mengimani sifat ulu dan istiwa, bacalah buku ini, karya imam besar ahli hadis dari mazhab Syafi'i, Al-Imam Al-Hafiz Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dalam kitabnya Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar, beliau kumpulkan semua ucapan ulama salaf, baik dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tentang makna istiwa. Hasilnya dua. Istiwa itu adalah al-ulu wal istiqrar, tinggi dan berada pada ketinggian tersebut. Itu artinya. Enggak ada di situ disebut duduk, berdiri, berbaring, tidak ada. Maka kita imani sesuai dengan apa yang dijelaskan dan disepakati oleh ulama salaf. Al-ulu wal istiqrar. Al-ulu artinya tinggi. Istiqrar artinya berada di atas ketinggian itu. Iya. Itu arti sifat istiwa. Tapi bagaimana bentuknya Allah istiwa? Enggak boleh kita katakan sambil duduk, sambil berbaring, atau nempel di arsy. Itu pun enggak boleh. Enggak boleh kita katakan nempel di arsy. Enggak boleh. Intinya adalah Allah sama sekali tidak butuh kepada arsy, dan arsy itulah yang butuh kepada Allah. Pokoknya kita katakan sesuai dalil saja. Kalau enggak ada dalilnya, sudah diam. Jangan banyak bicara lagi. Itu yang menyebabkan kita tersesat. Banyak bicara tanpa ada dalil. Iya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi tentang mana yang dijadikan nama Allah. Maka tadi sudah kita jelaskan sifat-sifat itu ada tiga. Sifat sempurna, sifat kurang, dan sifat di satu sisi sempurna, di sisi lain kurang. Maka yang pertama dan ketiga adalah sifat Allah. Pertama, sifat sempurna adalah sifat-sifat Allah. Yang kedua, sifat kurang bukan sifat Allah. Contohnya sifat mati, tidur, capek, lelah. Nah sekarang yang ketiga, di satu sisi sempurna, di sisi lain tidak sempurna. Maka ini juga sifat Allah, tapi tidak mutlak. Contohnya apa tadi? Sifat makar. Kita katakan Allah bersifat makar, namun makar Allah kepada orang-orang kafir. Jadi enggak boleh kalau kita mengatakan Allah punya sifat makar begitu saja. Harus lanjutkan kalimatnya, Allah bersifat makar kepada orang-orang kafir. Karena kalau bersifat makar lalu bermakna makar kepada orang beriman, maka itu menjadi sifat kekurangan. Enggak mungkin itu sifat Allah. Baik. Jadi ini terkait dengan sifat Allah. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan nama Allah, maka semua nama Allah, sifat yang terkandung di dalamnya, yang nomor dua dan nomor tiga tadi, itu enggak ada. Hanya ada nomor satu. Semua sifat yang terkandung dalam nama Allah, semuanya adalah sifat sempurna. Bukan sifat kekurangan, atau sifat sempurna hanya dilihat dari satu sisi, dan kurang dari sisi yang lain. Jadi, sifat Allah, nama Allah, sifat yang terkandung padanya hanya yang sempurna. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan walillahil asmaul husna, dan Allah, dan hanya Allah yang memiliki nama-nama yang maha indah. Kalau itu nama-nama yang maha indah, pastilah sifat yang terkandung di dalamnya sempurna dilihat dari sisi manapun. Oleh karena itu, sifat yang sempurna jika dilihat dari satu sisi, tapi kurang dilihat dari sisi yang lain, tidak boleh dinamakan kepada Allah. Maka enggak boleh kita namakan Allah Al-Makir, yang maha membuat makar. Di samping enggak ada dalilnya, juga tidak mengandung makna husna. Apa arti husna? Yang maha indah. Yang maha membuat makar. Kan enggak indah itu namanya. Nama Allah semuanya maha indah, sehingga semua sifat yang terkandung di dalamnya adalah sempurna. Iya. Oleh karena itu juga jemaah sekalian, apabila satu nama di satu sisi mungkin memiliki makna yang baik, tapi di sisi lain memiliki makna yang buruk, itu pasti bukan nama Allah. Nama Allah semuanya bermakna baik. Jadi melalui kaidah ini kita sudah bisa memahami mana yang pantas dinamakan kepada Allah. Tapi tentunya semua kembali kepada dalil. Kalau Allah namakan untuk dirinya, kita namakan untuk dirinya. Tapi kaidah ini membantu kita mengenali. Membantu kita mengenali. Kalau nama itu mengandung keindahan semuanya, enggak ada kekurangan, itulah yang pantas menjadi nama Allah. Tapi kalau nama itu di satu sisi baik, di sisi lain tidak baik, pasti itu bukan nama Allah. Contohnya nama tadi, membuat makar. Iya. Contoh lain, enggak boleh kita namakan Allah Maha Keren. Kenapa? Nama ini dilihat di satu sisi mungkin kita bermakna baik. Kita pandang bermakna baik, tapi dilihat dari sisi yang lain maknanya buruk. Iya. Nanti bisa lihat di kamus bahasa Indonesia. Maha Keren itu memiliki makna yang buruk juga. Iya. Artinya walaupun mungkin bagi manusia keren itu bagus, tapi bagi Allah enggak pantas disifatkan kepada Allah. Dan ini kaidah juga. Semua sifat yang bagi manusia itu baik, belum tentu bagi Allah baik. Begitu pula sebaliknya, semua sifat Allah bagi Allah itu adalah baik, bagi makhluk belum tentu baik. Contohnya apa, jemaah sekalian? Manusia punya sifat tidur. Itu bagus tidak untuk manusia? Bagus, normal. Kecuali tidur di majelis ilmu. Ya. Itu lagi diganggu setan tuh. Ya. Itu sifat normal. Orang enggak tidur-tidur, maka orang bilang dia lagi sakit. Lagi enggak normal. Tapi kalau dia ke majelis ilmu tidur. Ya, di rumah susah tidur. Namun sifat ini kalau kita sematkan kepada Allah, maka tentu itu tidak pantas. Itu bukan sifat Allah, itu sifat kekurangan. Nah, sekarang sebaliknya. Bagi Allah itu sifat sempurna, tapi bagi makhluk itu sifat yang kurang. Contohnya apa? Sifat sombong. Itu sifat Allah, sempurna bagi Allah. Tidak ada kekurangan dalam sifat sombong itu. Itu sifat yang sempurna, yang maha baik bagi Allah. Tapi kalau manusia sombong, itu adalah sifat yang sangat aib baginya. Sifat kurang baginya. Maka ini juga kaidah. Sifat yang baik bagi Allah belum tentu dianggap baik bagi hamba. Begitu pula sebaliknya, bagi hamba itu baik, tapi bagi Allah itu tidak baik. Iya. Bagaimana menerangkan bahwa nama Allah, maksudnya lafzul jalalah itu sendiri memenuhi kaidah, mengandung nama yang indah, mengandung sifatnya yang mulia. Mudah saja. Nama Allah, Allah telah kabarkan namanya adalah nama yang maha indah. Apa sifat yang terkandung di dalamnya? Hanya Dia yang pantas disembah. Hanya Dia yang pantas disembah. Itu arti nama Allah. Allah itu artinya adalah al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman, yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Dengan penuh cinta dan pengagungan. Itu arti nama Allah. Iya. Jadi ini adalah nama yang maha indah. Karena Allah mengabarkan kepada kita nama-namanya semuanya maha indah. Kemudian sifat yang terkandung di dalamnya sifat yang maha mulia, yaitu Allah satu-satunya yang pantas disembah. Kenapa Dia satu-satunya yang pantas disembah? Bacalah surat Al-Hajj ayat ke-62. Allah menegaskan, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyul kabir." Dialah Allah sesembahan yang hak. Dialah Allah, sesembahan yang hak. Adapun yang mereka sembah semuanya selain Dia adalah batil, tidak benar. Kemudian Allah jelaskan mengapa hanya Dia yang pantas disembah. Wa annallaha huwal aliyul kabir, karena hanya Dia yang maha tinggi lagi maha besar. Hanya Dia yang maha tinggi lagi maha besar, maka hanya Dia yang pantas untuk disembah. Iya. Mengapa Al-Musta'an bukan nama Allah? Dalam menetapkan nama-nama Allah harus berdasarkan dalil. Dalam menetapkan nama-nama Allah harus berdasarkan dalil. Kalau ada dalilnya, maka itu nama Allah. Kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh kita namakan terhadap Allah Azza wa Jalla. Iya. Karena jemaah sekalian, Allah mengatakan, Walillahil asma'ul husna, fad'uhu biha. Dan Allah, hanya Allah memiliki, yang memiliki nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah dengannya. Maka berdoalah dengan nama-nama Allah tersebut. Jadi ketika kita berdoa, kita disuruh memanggil nama-nama Allah. Sehingga kita harus pastikan itu nama Allah yang kita panggil. Kalau itu bukan nama Allah, berarti kita tidak sedang memanggil Allah. Padahal doa itu beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah. Tapi kalau kita meminta bukan kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah kesyirikan. Maka kita harus pastikan sesuatu itu nama Allah atau tidak. Ya, jadi harus kita pastikan dulu dalilnya. Ya. Wallahu alam. Kemudian satu lagi jemaah sekalian, sebuah kaidah penting. Setiap nama Allah mengandung sifat Allah, tapi tidak sebaliknya, tidak sifat Allah menjadi nama Allah. Iya. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Contohnya Allah memiliki nama Ar-Rahman, maka pasti Allah memiliki sifat rahmat, kasih sayang. Allah memiliki nama Al-Qadir, yang maha mampu, maka pasti Allah punya sifat Al-Qudrah. Allah memiliki nama Al-Khaliq, yang maha pencipta, maka pasti Allah memiliki sifat mencipta. Mencipta itu artinya membuat sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali kemudian menjadi ada. Ini hanya Allah yang bisa melakukannya. Makhluk tidak bisa sama sekali. Iya. Jadi setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Tapi ayat-ayat yang berbicara tentang sifat tidak boleh langsung kita jadikan sebagai nama Allah. Ya. Contohnya Allah katakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Enggak boleh kita jadikan itu sebagai nama Allah. Berarti Allah bernama Al-Mustawi, yang Maha beristiwa di atas arsy. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena enggak ada dalilnya. Karena tidak ada dalilnya. Iya. Dan jemaah sekalian, kita juga mengenal nama-nama Allah itu 99. Padahal itu bukan sebuah pembatasan. Bukan sebuah pembatasan. Yaitu dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi tis'an wa tis'in asman, man ahsaha dakhal jannah. Allah memiliki 99 nama. Barang siapa melakukan ihsa padanya, maka dia akan masuk surga. Ihsa itu artinya bukan sekedar dihafal, tapi dipahami maknanya dan diamalkan konsekuensinya. Bagaimana cara mengamalkannya? Contohnya Allah Maha Mendengar, maka setiap kita berbicara, hadirkan dalam hati kita, ini saya lagi ngomong, Allah lagi dengar, maka saya harus berhati-hati, saya harus bicara yang baik. Jadi itu makna hadis ini. Kata Nabi SAW, Allah memiliki 99 nama. Barang siapa melakukan ihsa, man ahsaha, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Iya. Nah jemaah sekalian, hadis ini tidak bermaksud membatasi nama Allah hanya 99. Jadi hadis ini tidak mengatakan Allah hanya punya 99 nama, tidak. Tapi hadis ini mengatakan 99 nama ini kalau kita pelajari, pahami dan amalkan, kita akan masuk surga, bukan pembatasan. Sebagai contoh, kalau kita mengatakan saya punya uang 1 juta untuk saya sedekahkan, maka itu tidak bermakna uang saya hanya 1 juta. Bisa saja uang saya lebih. Nah, jadi jemaah sekalian, nama Allah itu sangat banyak, tidak terbatas, kita enggak boleh membatasi. Nah, tapi seandainya nama Allah 99, berarti minimalnya ada 99 sifat. Iya kan? Karena setiap nama Allah mengandung sifat. Oleh karena itu, pembatasan sifat Allah hanya ada 20, itu sudah bertentangan dengan hadis ini. Dan itu memang bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap nama Allah mengandung sifat. Seandainya Allah hanya punya 99 nama, minimalnya 99 sifat. Itu minimalnya. Belum lagi sifat-sifat yang tidak terkait dengan nama Allah. Karena tadi saya kita katakan, sifat Allah tidak menjadi nama Allah, tapi nama Allah adalah sifat Allah. Berarti sifat Allah lebih luas, lebih banyak daripada nama-nama Allah. Contohnya Allah memiliki tangan, itu sifat Allah. Tapi kita enggak menamakan Allah Allah yang maha memiliki tangan. Enggak boleh kita namakan begitu. Iya. Jadi sifat Allah lebih banyak. Maka ini semua menunjukkan pembatasan sifat Allah hanya ada 20, itu termasuk mengada-ada di dalam agama, tidak ada dalilnya. Dan sekali lagi itu bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, wallahu alam. Dasarnya mereka anggap itulah yang masuk akal. Menurut mereka. Jadi patokannya adalah yang masuk akal bagi mereka. Yang 20 itu. Iya. Intinya enggak ada dalilnya. Sewaktu kumpul keluarga, tak sengaja saya bersalaman dengan saudara saya yang bukan mahram. Setelah itu saya baru sadar dan sampai sekarang kepikiran, bagaimana ya Ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Kalau enggak sengaja, yang enggak berdosa. Ya. Berdosa itu kalau sengaja. Nabi SAW mengatakan, innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku yang melakukan dosa karena tiga sebab. Yang pertama, al-khata', enggak sengaja. Yang kedua, an-nisyan, lupa. Enggak sengaja juga, lupa. Yang ketiga, karena dia dipaksa. Jadi itu semuanya enggak berdosa. Ini kasih sayang Allah, Allah ampuni umat Nabi Muhammad SAW yang berbuat dosa karena tiga sebab tersebut. Pertama enggak sengaja, yang kedua lupa, yang ketiga karena dia dipaksa. Ya, bukan kemauannya. Dipaksa di sini maksudnya dia enggak bisa melawan, enggak bisa menghindar, terpaksa. Kalau dia enggak lakukan, maka dia akan tertimpa mudarat besar. Maka dia enggak berdosa. Bahkan melakukan kekafiran sekalipun. Kekafiran sekalipun yang dia lakukan. Kalau karena dia dipaksa, dia enggak kafir. Jangankan kafir, berdosa pun tidak. Sebagaimana firman Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa melakukan kekafiran, sedangkan hatinya tetap beriman. Jadi itu syarat. Itu syaratnya, hatinya tetap beriman. Kalau hatinya mengikuti, maka dia kafir. Karena hati enggak mungkin dipaksa. Hati enggak mungkin dipaksa. Makanya Allah mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Maksudnya hatinya enggak mungkin dipaksa, bukan enggak ada jihad. Jihad tetap ada, tapi kita enggak bisa maksa hati mereka. Iya. Dakwah harus tetap ada, tapi kita enggak mungkin memaksa hati mereka. Iya. Wallahu alam. Jemaah sekalian, mungkin kita cukupkan dulu, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.